Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik ya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda telah bersedia membayar biaya untuk menjadi sukses ya? The cost of success ya. Ini mempunyai biaya. Sukses ini mempunyai biaya. Kalau Anda ingin mempunyai pengetahuan yang luas ya, Anda tahu apa saja, maka Anda harus banyak baca buku, banyak lihat koran, banyak lihat TV. Apakah Anda mempunyai waktu untuk membaca? Kalau kebetulan Anda seperti saya, hobi membaca. Jadi membaca itu bukan sebuah kesakitan atau kesedihan atau kesengsaraan atau sebuah tugas, tapi sebuah kenikmatan, kesenangan. Maka menjadi enak karena membaca itu menjadi sesuatu yang nikmat. Atau Anda ingin tampil cantik, biayanya adalah selalu bermake up kalau keluar, berpakaian yang rapi, dianggap orang Anda berpakaian yang baik. Kalau Anda senang dengan berpakaian baik, itu bagus, tidak apa-apa, baik ya. Tetapi kalau Anda tidak suka, Anda akan merasa ini sebuah kesengsaraan. Maka itu saya sering bilang, orang yang suka dengan apa yang dia lakukan, maka dia tidak perlu kerja lagi seumur hidupnya, tetapi melakukan hal yang dia lakukan dan menjadi sukses. Ketika saya berseminar dengan Deddy Corbuzier tentang branding ya, saya bilang, Pak Deddy, kamu itu bermake up seperti itu gampang atau susah? Dia bilang, aduh Pak San, sudah bermake up seperti ini setiap kali ya, susah banget. Tetapi saya harus menjaga brand image saya. Setiap kali saya keluar kemanapun, seorang Deddy Corbuzier akan berpakaian seperti ini dan akan tampil first class. Ya. Jadi dia harus berpakaian yang baik, dia harus bermake up yang baik, memakai arloji yang baik, bahkan naik first class atau business class kalau terbang. Tetapi inilah, the cost of being extraordinary. Biaya untuk menjadi orang yang luar biasa ya. Anda harus melihat, Anda harus bisa mengupgrade diri Anda. Apa yang dipersif sebagai sebuah value oleh orang lain. Orang mungkin menganggap saya banyak membaca, mempunyai pengetahuan, berpengalaman di bidang bisnis, mengetahui asam garamnya berbisnis sungguhan. Maka saya harus mempunyai biaya untuk itu. Anda ingin menjadi seorang bisnismen yang baik, Anda ingin menjadi apapun, maka pertanyaan saya, have you paid the cost of success? Apakah Anda telah membayar biaya sukses itu? Baik itu berupa sesuatu yang senang Anda lakukan ataupun tidak. Tetapi Anda harus membayarnya untuk mencapai kesuksesan Anda. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.